bukan untuk bakal nguci wani suaramu wis entuk gandeng wis bisa sinden suaramu ya apik ya nduk. Aja kesuwen nggonmu dadi rondo entang tak rabekke ya nduk. Aku ndang arep mok rabekake. Upama kowe kepengin duwe mantu, pengin duwe mantu apa ya? Duwe mantu apa-apa arep watone ambegang. Upama aku iki dipek karo angkatan bersenjata ngono piye? Seneng. Abri ta? Iya, seneng. Awakku kajen. Iya. Upama aku iki dipek bojo karo pengusaha kendaraan ngono piye ya? Iya, seneng. Lunga sewanci-wanci wis cemawis. Iya. Upamane aku dipek handral ya. Dadi bojon handra aku ya seneng. Handra iki sepi ing pamrih rame nggawe. Mara coba gagasan handra iki sing blonjo sapa ra ora eneng iwadine cukat ten ginas gedhe tanggung jawab nentremake suasana. Upama ana wong duwe gawe ngono apes e njogo pit. Lah iya. Liane handra yo. Apa? Upama aku iki dipek bojo dokter. Ah, dokter kok ngepek kowe iki apa kurang wong? Bejane wong sing ngerti sapa. Oh iya. Dokter ta? Iya, seneng aku. Awakmu kerep waras. Disuntik terus. Lah iya. Esuk yo nyuntik. Awan yo nyuntik. Bungi ya nyuntik. Ayah. Wong bungi kok nyuntik. Anekku mati ki bungi. Wong kumat ki rawayang. Lah iya. Liyane kuwi apa? Upama aku dipek yoga ngono. Aku ya seneng. Awakmu gelis remuk. Kok malah remuk? Yoga ki awane panas. Liane yoga apa yen aku dipek dalang hak luwung dalang ayah foto sing rupa kumun ngening kentiasan ngopeke kalanggu sagung jajahan nanging sanget angit wang sang reksikane kapura kang anjok saking yakti ing mangke tatan kapsarita kang manjing marjanin sanggar pamujan gentio kang winus tan kaya kang wonten madyaning pagelaran jawi pangeran sepuh saking Banjar Junut Raden Dursasana lamun Cinandra Yayah gededer kuncane lah wonten mak janing pagelaran jawi Lah, menika ta warnane nenggih Pangeran Sepuh ing Astina ingkang lenggah. Wonten ing kasatriyan Banjar Junut. Kekasih Raden Dursasana. Mila hawasta Raden Dursasana Durgara Sasana nggon. Nggone wong goro. Nenggih mangke. Katingalan nggah. Lamun to Cinandra Raden Dursasana. Raine lonjong watake nakal galap menang brengkile dasar sugih repa. Pipine miring watake miyar-miyur tekate. Gojek wok watake adrengan pikire mbladak. Wulu jenggot dawa tur arang watake kurang ing butuh cepeting nalar. Wulune jawes nglumpuk watake tansah peteng pikire judegan atine. Gulu dawa tur jejeg watake lalen seneng sembranan. Geleman angkuh ning jireh dasar gumaib lomo ungkur rumangsa luwih dhewe. Kala menjinge katon nongo gedhe watake drengga doyan memangan. Sugih pamikir demen gawe bunga ing liyan lomo ing pamikir tur pitung banget. Pundake kandel watake dosa pikire buteng terus sugih nepsu. Dodol lega ing dhuwur watake mbesono dursila ing batin cethek kurang budine. Simbar dodo kang arang-arang wulune. Watake rada kelantur sabare sugih pengatik nanging ngajep mandek dalan kerep wurung sing dikarepake. Bangkeane dawa watake ora antepan rada wani olah asmara ora muka yang demenani akeh. Lambunge cendhak garbi watake ringkih balunge terus seneng ngumuk. Wetenge dandang watake kurang duga-duga lawan watara drembo marang pangan tur kerep olah memelas. Gegere ndeteng garbi watake lumuh bares pikire mentalit. Tangan dawa tur benggol watake takat kuat ngangkat tindak ala lawan becik. Driji cendhak watake mutakil srowa-srowa bisa adol gawe nanging Durjana tur wani selingkuh. Pupune gedhe darbi watak ora sembodo yen duwe karep sebab kurang didine. Kempol gedhe kang ora timbang karo awake watake mamak yen duwe karep ngoyo nunjang-nunjang. Pakulitane kasap watake keset samu barang gawe tur ora tau raup. Cahyane kusi darbi watak pikire goroh kelawan wegan. Pawakane gedhe watake gumaib ngendel-ndelake nanging sarwa sentosa. Dedeke dipah watake bingungan. Yen mlaku kecincalan darbi watak lecekan ing samubarang gawe sugih riko lawan pratika. Lungguhe katon liyak-liyot watake rada cekak ing budi kurang momot lan gampang suling surut. Yen mangan sinambi omongan mripate jlalatan akeh kecere tur kecape seru. Watake atine rongeh grobos sugih milih boros kebreng sebarang gawe tur nglanyah rasa larasaan. Polatane dlongah-dlongeh darbi watak demen bangsan nglengen cumaket ing sesanaan. Pradah nanging elae luwing pamikir. Yen turu jodah kulino jingkrung tur kerep melorot. Watake wani ngisin. Keset enggale tur sugih apes jireh rupak pikire. Raden Dursasana betah malang kerik amarga ing cangklakan diwene yuyu karo ngki-ngkian. Katingalinggil labet ing kali nenggan. Nginggil piyambak kasur babut sak ngandhaping kasur kloso pasir. Sak ngandhaping kloso pasir blabak ngisor dhewe dami. Yen lenggah karmane sila tumpang telapakne sikil kumitir. Kumitire telapan sikil nyenggol dami sing ana ngisor dhewe musak masih dicondro kaya babon arep ngendhog. Nadyan mangkono wae ana pethingane Raden Dursasana. Balaba marang donyane kerep ganjar bocah cilik-cilik. Yen tuku ora tau nganyang nanging bon. Lamun tarasa sebo menyang raja medal saking kasatenitih turangga. Liwat turut dalan paribasan bango buka tutup peneh. Wong liwat padha mlayu ndelik wedi yen dipisui Raden Dursasana. Sak paripolae sing diembo Raden Werkudara nanging salah kedaden. Yen Werkudara kaya lintang bima sakti, lamun Dursasana kaya lintang bubuk penceng. Ing mangke dupi katingal ingkang paman tuwedhak saking madyaning Siti Inggil galiyah galiyah lampahing sang Dursasana. Sing pasiwakan man pareng kula ngaturaken Hermina Koto Hermina Koto ya minolam koto pengucap Kados ulam kesrambaing tuya penoglis, kula nungsung kabar, Man. Kula aturi mbabari putra jenggandika panenggak ing Kurawa Satriya Banjar Junut Dursasana, Man. Sanadyan kok cuma dong dawuh paman. Menapa wigato sing pasiwakan kepareng mbabari putra jenggandika kula satriya saking Turilaya pun Kartamarma. Ingkang marak wonten ngersanipun paman Pati Haryo Sengkuni. Lela, Mat. Sakiman. Lah, yuk nopo, Mat. Lama sekali dak turun-turun. Justru saya tergopoh-gopoh. Maju menghadap kepada Sulaiman. Dan kita tidak lupa mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya paman segera diambil oleh beliau. Sekonyong-konyong kami ingin tahu apa masalahnya, segera beritahulah saya, Pak. Lama sekali nunggu di sini tapi napa padha turun-turun, Pak. Sakiman. Mat jalan coba dong katerangan paman. Menopo wigato sing pasiwakan kepareng mbabari putra sing ngandika kula pun Bambang Swatama. Man! Man! Masuk ini! Pulang ngaturaken apa kuwi Tirta Cantaka, Mat. Tirta Banyu Cantaka kodhok. Kula aturi mbabari putra jangan dikau kula, Mat. Kula sesus kula satria sesaking cecarang manis arat emas ngabai jaya citra sariman kula nyatek denggelmu melacat dulu ya. Wah, ngomong gak pecotot-pecotot. Perausan dadak domong. Citraksi ki omongmu elek. Perausan dadak omong yen kancane nyang melu nyang ngono ae. Ulup Dursasana blohan. Dursasana Durmagati Durmuka Durprakempa Gajanti Surajaya Drata Surtayu Surtayuda. Citraksa citraksi citranggada citra po citra salilan kuwinggir Kartamarma Kartayuda Kartapati Kartasura Sura Karta anane padha tak timbali ana pangarepanku nggir. Napa nalika semana aku nderek kelawan Kengraka Mandura mlebu menyang Pasiwakan Durwati ketemu karo Kengraka Durwati sinuwun Prabu Bathara Kresna ingkang wigatine Kengraka Mandura nalesihake apa pancen kepara nyata menawa pertapan ngarga liman Begawan Cipta Rasa kuwi sing gawe Kengraka Durwati. Kengraka Durwati nyilaki ketitik orang rumangsani lamun ta ana sambung rapeti lawan Begawan Cipta Rasa. Mongko wis genah lan wis tetela lamun ta Cipta Rasa kuwi gaweane nata Durwati. Katitik saka kiblating pertapan ki ngiblat nyang Durwati nyingkur negara mesti naewa dene kok disilaki. Sawetara ana pamaido jroning pasiwakan ning antarané Kakang Remban Sukalima kelawan aku. Titilaksana ning pangandikan nggir Dursasana. Kersane Kengraka Mandura dina iki aras ora wuh menyang pertapan ngargoliman. Sing perlune bakal mirsani kanthi cedhak munggo kepiye to kahanan ing Begawan Cipta Rasa kuwi mau rak ngono ta. Piye lan? Cipta Rasa dadi pendhita ana kono ki sing ngedheke sapa? Sing menehi idin sapa? Yen pancen durung ana sing maringi idin bakal dibubrah wewangunan ing pertapan Ngaragoliman. apa dikira yang ngargoli mangki bumi meruwa bumi merdeka kuwi kersane kengaraka mandura ha nggih kan kalian malih pertapa yang ngargoli mangki mapanipun wonten tepesi wingi ngastina utawi Nurwati menawi ngantos menika makin boten dipun rembak boten dipun taliti wah tanwurma saya meremen saya meremen kajihna kathah para kawula mestina ingkang sami suwandhat kawan cipta rasa pancen mengkono Dursasana gandeng kengeraka bakal tedhak menyang pertapan ngargoliman mongko sinuwun Darwati ya kepareng tindak hawit kang sapa iku Dursasana kowe aja nganti keringgir anak-anakku kabeh aja mok kendhone nggonmu dandan ning malah kepara kencengana kersane kakang Durna lawan aku kepengin bakal miring tindak ing ngeroko mandura prapteng pertapan ngaragoliman sajake nesune kakang Durna pancen temenanan mau wis rasanan karo aku yen pancen cipta rasa iki mengko cilik padha gedhe ngumpuli kepinterane kakang Durna trima meguru karo cipta rasa meneh niku mbahne Durna iya nger ha kersane kula nggih badhe ningali kados menapa trajangipun Bapa Durna man iya pancen mengkono mula nger ayo padha diangkatake mumpung waris-waris wis padha mlumpuk besok ndadak ngenteni apa mumpung isih esuk ayo padha diangkatake teko kono engko isih hawan dadi perang bakal rame perang ing Kurawa karo siswaning Ciptarasa lonok-lon ngisto agen dawuh Kartamarma wonten dawuh suh para kadang Kurawa tak pasrahake kuwi lonok-lon mriki ngisto agen dawuh Durma Gati lah apa wae kowe uga aja keri ini maunya pergi kemana menyang pertapan ngaragoliman begitu iya perlunya apa Pak arep nakoni cipta rasa tanya nomor apa lho bocah iki kok tekan ngendi-endi dudu kuwi sing dikarepake iya Pak salut Pak salut iki apa salut iya Swatama kulon-kulon wonten dawuh paman metu njaba perintahna bocah prajurit carangan soro genis tabelan perang tandang jaga bela rajek wesi Singanegara kabeh den padha dandan pedhang abang kon marangi bedhil buntet kinen ngoro itu mbak potho kon nyalini lawan maneh enggal ababana titianing para satriya dawana bocah Kusumantali kene nyawisake kreta kancana dipanggo Purangga jali jempana tandu pedhati aja keri ngistaken dawuh natapa tengara bendhe kaping katri pisan dandan pindung lumpuk ping telune bodol parmadal paswanan mundur sang haswa suta utama undanging prawatya swaraning bendheperi purbaragur nang kalawan poksur tandur miwang suling papan dan dalu dak bandera muwah kakundha mawarna-warna indah jalatiyan asri kawurya Gara umilah sumo tauli dahat mula cangcut acinceng pangreking turangga kuta wustan kasamaran kabeh kena ke Jiwani sampun ketinggal samakto sanggihani perwet yubul wis cepat-cepat nggih sampun paman sokor sekti jimurung moroku indisi ono dadi dananing leku para natal paswanan kenceng pidal kumuruh sangking nagri ngastino Sokoing jualo nityar soma dangi jagat Tuk mungut mungut aneng sabut tak ingukil Merapak banyak nyerak kemokor timun suryo Mikulang gunung gunung Tapi korok pun macam nandur sakit, tetap di tetap nonon.